jute kopi jare gula senajan luri pecek soro rasane koyo ning suwarga yen wis mantep jero dodo nyapa gak kesemonge tonggo ra usah peduli wong liyo sing penting restune wong tu. Bingung ngejar pondok, kape dia tersing kuoso.